Welcome to Fear the Latte. Mau pesan apa, Kak? Flat white-nya satu deh, Mas. Jadi pesanannya flat white-nya satu ya, Kak? Saya mau pesan. Ner? Yos? Hai! Lagi ngapain? Lagi gak ngapa-ngapain. Lagi sendirian aja, abis dari rumah temen. Apa kabar kamu, Ner? Baik. Gimana? Berarti kamu udah kelar kuliah ya? Kemarin aku udah lulus. Berarti kamu lebih cepat dari 4 tahun dong? Iya, cuma 3,5. Kamu lagi sibuk apa? Ya sekarang lagi banyak berkarya aja sih. Kayak kerjaan sih ya lagi banyak keberatangan. Ya, berusaha menyibukkan hari-hari lah. Terus kamu gimana setelah ini? Setelah lulus kuliah kamu mau ngapain? Aku bakal kerja abis ini. Oh, kerja. Anyway, kemarin Jefta kasih tau aku kalau kamu udah sama yang lain ya. Oh ya? Enggak, itu cuman gosip kok. Oh, gosip. Beneran cuma gosip? Iya. Bisa memindahkan duniaku, maka cintamu pasti bisa mengubah jalan hidupku. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti. Takkan ku lepas lagi. Pegang tanganku, bersama jatuh cinta. Saja bisa mencuri detak jantungku, maka pelukanmu yang bisa menyapu seluruh hatiku. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti. Takkan ku lepas lagi. Pegang tanganku, bersama jatuh cinta. kita bersama lagi. Pegang tanganku, bersama jatuh cinta. Udah, dua, tiga. Kami dari Kami Oce. Dukung terus musik EK.